السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني في الدين معاشر المسلمين والمسلمة رحمني ورحمكم الله. Selanjutnya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan pembahasan seputar Fadlu As-Salati ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Fadilah Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kalian kepada beliau. Qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari, qala Abu al-Aliyah, berkata al-Imam Abu al-Aliyah, Rufai' bin Mihran al-Riyahi, seorang tabi'i senior, min kibari tabi'i, rahimahullahu ta'ala. Salatullahi ta'ala yang dimaksud dengan salawat Allah di dalam ayat ini bahwa Allah bersalawat kepada Rasulnya. Sana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian Allah, sanjungan Allah atas beliau, atas Rasulullah, di sisi para malaikat. Allah memuji nabinya di hadapan para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa salatu al-malaikah, adapun salawat malaikat kepada nabi dalam ayat ini, wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, dan para malaikat juga bersalawat kepada nabi. Maksud dari salawat malaikat adalah addu'a, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan antara salawat Allah kepada nabi dan salawat para malaikat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat malaikat maknanya adalah doa, memohonkan doa kepada Allah untuk Rasulullah. Adapun salawat Allah, tidak mungkin Allah mendoakan nabinya. Maka maksud dari salawat Allah kepada nabinya adalah pujian dan sanjungan Allah, na'am, atas beliau di hadapan para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Abdullah bin Abbas, yusalluna yubarikun, ay yubarikun, mendoakan barakah. Wal maksud min hadhihi al-ayah, dan maksud dari ayat ini, kata Syekh Jamil Zainu rahimahullah, kama dzakara Ibnu Katsir fi tafsirih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Azim, yaitu kata Al-Imam Ibnu Katsir, inna Allah subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyihi wa habibihi indahu fil mala'il a'la. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hambanya kedudukan hambanya. Hambanya di sini adalah nabinya. Allah mengabarkan kepada hambanya kedudukan yang dimiliki hambanya dan nabinya serta kekasihnya di sisi para malaikat. Bi annahu yusni alaihi indal malaikah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung beliau di sisi para malaikat. Wa innal malaikata tusalli alaihi. Dan bahwasanya malaikat pun bersalawat kepada beliau. Thumma amara ta'ala ahlal alami sufli bisalati alaih. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada alam yang di bawah untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Liyajtami'a as-sana'u alaihi min ahlil alamain. Agar terkumpul sanjungan pujian atas beliau dari dua alam ini. Alam atas dan alam bawah. Jadi barakallahu fikum. Sebagaimana dijelaskan al-imam Ibnu Katsir. Bahwasanya ayat ini sedang menjelaskan tentang kedudukan yang tinggi yang dimiliki Nabi kita. Alaihi salatu wassalam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memujinya. Sebagian ulama membedakan antara makna alhamdu wassana. Alhamd wassana ini sama-sama pujian. Akan tetapi as-sana ini adalah pujian yang berulang-ulang. Yang terus menerus. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji nabinya alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikatnya. Dan bahwasanya malaikat itu pun bersalawat untuk beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan kepada alam yang di bawah di dunia ini untuk juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, agar terkumpul pujian dan sanjungan untuk Rasulullah dari alam yang di atas dan alam yang ada di bawah, dari langit dan bumi. Kemudian Syekh menjelaskan fi hadhihi al-ayati ya'muruna Allah an nad'u lir-rasul wa nusalli alayh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa bagi Rasulullah, yakni mendoakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersalawat kepada beliau. La an nad'uahu min dunillah, bukan kita berdoa kepada beliau dari selain Allah. Naam. Au naqra'u lahu al-Fatiha, atau kita membacakan untuk beliau al-Fatiha. Kama yaf'alu ba'dun nas, sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian manusia. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seberapapun tinggi derajat kedudukan, keistimewaan, fadilah yang dimiliki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak boleh untuk menjadi pembenaran untuk kita berdoa kepada beliau, beristighasah kepada beliau, mensejajarkan kedudukannya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun beliau adalah hamba dan makhluk Allah tabaraka wa taala. Beliau tidak punya kuasa dalam hal rububiyah, memberi manfaat, menolak mudarat kepada dirinya apalagi orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan beliau menggunakan baju besi sebagai pelindung. Beliau juga memakai perisai. Beliau juga berlindung dari panas matahari dan dingin, rasa dingin. Sebagaimana pula beliau mengalami rasa sakit. Bahkan beliau juga pingsan. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah manusia biasa dan Allahu azza wa jalla memerintahkan dengan penuh ketegasan agar menyampaikan kepada semua makhluk Allah, kepada semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala, qul innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Bahkan dipertegas mislukum, sama dengan kalian, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah bahwa beliau mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menyebutkan afdalu sighatin lis-salati ala Rasulillah, lafaz yang paling afdal atau lafaz salawat yang paling afdal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ma 'allamaha li ashabihi, apa yang beliau ajarkan kepada sahabatnya. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini yang dikenal dengan salawat Ibrahim. Satu hal yang penting untuk diingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat orang yang paling kikir. Orang yang paling kikir adalah orang yang apabila disebutkan namaku di sisinya, maka dia tidak bersalawat kepadaku. Oleh karena itu, tidak bosan untuk kita ingatkan kepada seluruh jamaah, kepada kaum muslimin, yang tentunya di majlis atau setiap majlis kita mesti menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan untuk melupakan, jangan melupakan na'am barakallahu fikum, untuk bersalawat kepada beliau. Sebutkan Allahumma salli wa sallim alaih, atau sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi barakallahu fikum, setiap kita bersalawat satu kali kepada Rasulullah, maka Allah bersalawat 10 kali. Bayangkan bagaimana jika dalam satu majlis kita na'am bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam 10 kali, berarti 100 keutamaan yang kita dapatkan, 100 fadilah dari salawat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau 50 kali dalam majlis itu? Dalam beberapa menit saja nama Rasulullah sudah sangat sering kita ulang-ulang. Fa barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali melupakan wasiat ini dan terluputkan dari kita fadilah dan keutamaan yang besar tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, hadhihi shalah wa ghairuha min as-salawati al-warida fi kutubil hadits Salawat ini dan yang lainnya dari salawat-salawat yang datang disebutkan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqih yang bisa dijadikan sandaran, lam tuzkar fiha kalimat sayyidina atau sayyiduna allazi yaziduha al-kathir minan nas, yang banyak ditambah oleh manusia. Meskipun barakallahu fikum kita katakan bahwa kalimat sayyidina pembahasan di kalangan para ulama, jika ini dibaca pada salawat Ibrahim yang kita bacakan tadi, maka tidak boleh ditambah dengan kalimat sayyidina atau sayyiduna, karena ini yang warid dari Nabi. Seperti itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita. Adapun selain dari salawat Ibrahim, maka boleh untuk mengucapkan sayyidina dalam khutbah Jumat misalnya, dengan menyatakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Tafadhalu barakallahu fikum, hal yang dibolehkan. Naam, karena memang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya Bani Adam dan tidak ada kesombongan padanya. Panjang lebar pembahasan seperti ini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah kitab Tauhid, sebagaimana pula Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala membahas secara panjang lebar na'am dalam kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad Wal-Raddu ala Ahli Syirki Wal-Ilhad. Al-Muhim kesimpulannya bahwa boleh mengucapkan kalimat Sayyidina selain pada salawat Ibrahim yang kita bacakan tadi. Naam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhiri as-salawat. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, qala sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulu. Jika kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah semisal yang ia ucapkan. Ucapkan semisal yang dia ucapkan. Naam, yakni dalam menjawab azan. Thumma sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa inna man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Karena siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Thumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, karena dia adalah suatu manzilah, sebuah kedudukan di surga. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak pantas kedudukan itu diraih kecuali oleh satu orang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang mendapatkan manzilah itu. Faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah, siapa yang memintakan untukku wasilah, maka berhak untuknya syafaat. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, hadis ini ada beberapa permasalahan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa azan yang kita dengarkan dan kita jawab azan tersebut, maka ucapannya, lafadznya adalah semisal dari lafadz azan tersebut. Naam, semisal pada lafadz azan tersebut. Naam, kecuali pada kalimat apa? Hayya, hayya ala salah. Naam, dijawab dengan apa? Naam. Ini yang pertama. Yang kedua, urutannya setelah selesai dari mendengarkan azan, Maka yang dilakukan adalah terlebih dahulu bersalawat kepada Nabi. Jadi tidak langsung menjawab doa azan atau membaca doa azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Urutannya adalah salawat terlebih dahulu. Naam. Apa kata Nabi? Thumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Baca salawat. Naam. Thumma. Lalu kemudian setelah itu. Salullaha liyal wasilah. Mintakan untukku. Kepada Allah al wasilah. Kedudukan penting tadi. Yang tidak pantas kecuali hanya. Untuk satu hamba. Dari hamba-hamba Allah. Yang Rasulullah berharap. Beliaulah yang menduduki posisi. Posisi tersebut. Naam. Jadi al-wasilah di sini yang terkandung dalam doa ba'dal adhan. Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma. Naam. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya adalah jangan sekali-kali atau seyogianya dan seharusnya lah setiap muslim bersemangat satu di saat azan berkumandang untuk mendengarkannya. Dengan khidmat, menjawabnya dengan penuh tawadhu. Naam. Kemudian setelah itu bersalawat kepada Nabi dan memintakan al-wasilah. Naam, berdoa setelah azan. Berdoa setelah azan. Mintakan al-wasilah untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan lalai. Apalagi dipenuhi, diganti dengan candaan-candaan yang tidak bermanfaat dengan gurauan-gurauan yang tidak berguna dalam kondisi kita melalaikan fadilah keutamaan tersebut. Subhanallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Faman sa'ala liyal wasilata halat lahu asy-syafa'ah." Sangat pantas dan berhak dia mendapatkan syafaat. Siapa di antara kita yang tidak butuh dan tidak mengharapkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dia mengharapkan itu dan sangat benar-benar setiap orang butuh mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wasallam maka dia tidak akan pernah melalaikan dan bermudah-mudahan dari perkara-perkara tersebut. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, wa du'aul wasilah al-warid anil Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da al-adhan wa ba'da salati ala nabi as-salat al-ibrahimiyah. Doa wasilah yang datang dari Nabi, yakni doa memintakan wasilah yang dibaca setelah azan dan setelah as-salatu ala nabi, setelah azan dan kemudian bersalawat kemudian memintakan wasilah. Salawat di sini beliau beri catatan as-salah al-ibrahimiyah, membaca salawat Ibrahim setelah azan. Sirran, ini diucapkan dengan sir. Huwa, yaitu Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang berikutnya adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam matlubatun inda du'a. Salawat kepada Nabi juga dituntut di saat berdoa. Jadi adab di dalam berdoa adalah dengan terlebih dahulu satu menyampaikan sanjungan dan puji-pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian ketiga, baru kita menyampaikan hajat kebutuhan permohonan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala an-nabi. Setiap doa itu terhalangi sampai dia bersalawat kepada kepada Rasulullah. Jadi jangan tiba-tiba langsung naam serta-merta minta. Kalau kepada orang kita punya sebuah kebutuhan permintaan, biasanya ada kalimat-kalimat pembuka. Iya. Naam. Kalau perlu memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya. Naam. Malu kita tiba-tiba datang langsung minta sumbangan. Pak, ini kebetulan ada macam-macam Masya Allah mukaddimah-mukaddimahnya. Fallahu subhanahu wa ta'ala haqqu bidzalik. Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk disanjung dan dipuji. Namun ini bukan dalam rangka untuk menyamakan antara Allah dengan hambanya lah. Tetapi demikianlah syariat mengajarkan kepada kita bahwa doa itu adabnya adalah naam menyampaikan sanjungan dan puji-pujian kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, dan baru kita menyebutkan hajat permohonan kita. ثم قال الشيخ رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. صحيح رواه أحمد. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat as-sayyahin yang mereka berkeliling ke segenap penjuru bumi. Mereka akan menyampaikan salam dari umatku. Mereka akan menyampaikan salam dan salawat dari umatnya akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para malaikat tersebut. Naam. In sahal hadis fa hadhihi hiya al-kayfiyah. Naam. Maka inilah kaifiahnya. Salawat kita sampai kepada Rasulullah. Naam. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada. Maka bagaimana kaifiah dan bentuk sampainya salawat dan salam kita kepada Rasulullah? Bentuknya adalah in sahha hadzal hadis, dan beliau menyebutkan di sini hadisnya sahih, bahwa para malaikat as-sayyahin, mereka yang akan mengirimkan dan menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti untuk apa harus bertakalluf, memberat-beratkan diri, wattasyaddud, naam, bersikap ekstrim sampai datang untuk ziarah ke makam Rasul alaihi salatu wassalam. Ziarah ke makam Rasul istiqlalan tidak disyariatkan. Hanya meniatkan diri untuk ziarah ke makam Rasul. Saya kepengen mengucapkan salawat dan salam kepada beliau di sisi kuburan beliau. Ada apa? Harus jauh-jauh ke sana membuang biaya besar. Padahal fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, salawat kalian sampai kepada Rasulullah dimanapun kalian berada. Jangan membayangkan dan berpikir, enggak, kalau salawat kita di samping kubur Rasulullah langsung sampai, lebih cepat nyampainya. Kalau dari Denpasar lama. Naam, takut nanti hilang kontak di mana? Terus jatuh di laut. Tidak seperti itu. Kamu pikir ini pesawat jatuh. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang korban dari muslimin syuhada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kesabaran atas musibah yang menimpa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali yang disyariatkan adalah dalam rangka syaddur rihal ila thalathati masajid, kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, wal-Masjidil Nabawi, wal-Masjidil Aqsa. Namun ketika kita datang ziarah ke Masjidil Nabawi, ila masjidi hadza, kata Rasulullah, maka disunnahkan untuk ziarah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Naam, ketika Rasulullah melarang kita syaddur rihal dalam rangka ziarah ke kuburan beliau mengucapkan salawat, bagaimana dengan kuburan yang lain yang adna manzilah minhu alaihi salatu wassalam, yang kedudukannya jauh lebih rendah? Ini adalah perkara yang mukhalafatus syariah, yang menyelisihi syariat. Naam, dengan melakukan perjalanan-perjalanan ke kuburan-kuburan yang sering diistilahkan dengan wisata religi. Ini tidak disyariatkan jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Naam, jauh-jauh dari Jakarta ke Denpasar. Tidak disyariatkan untuk datang ke kuburan naam yang jauh, kalau memang menginginkan untuk berziarah. Di sekitar kampung kalian ada kuburan naam yang tentu barakallahu fikum tujuannya semata-mata adalah tuzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian dari akhirat. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh, والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبه ولا سيما يوم الجمعه وهي من افضل القربات والتوسل بها مشروع عند الدعاء لانها من العمل الصالح. Salawat kepada Nabi dituntut terlebih di hari Jumat. Jadi memperbanyak salawat di hari dan malam Jumat. Naam. Demikian pula membaca surah Al-Kahfi. Iya. Ini malam Jumat ini. Nah, ini jangan lupa. Jangan lupa diamalkan. Dan ini termasuk min afdalil qurubat, di antara bentuk upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Dan bertawassul, naam, dengan salawat itu disyariatkan ketika berdoa, karena termasuk dari amal saleh. Kita katakan, kata Syekh, Allahumma bi salati ala nabiyyika farrij anni kurbati wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Naam, Allahumma ya Allah, dengan salawatku kepada nabimu, naam, hilangkan dariku musibahku ini, kesulitanku ini. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Selanjutnya, Syekh akan membahas tentang macam-macam salawat, lebih khusus kepada salawat-salawat bid'ah, yaitu as-salawat al-mubtada'ah, salawat-salawat bid'ah. قال رحمه الله تعالى نسمع كثيرا من صيغ الصلاة على النبي مبتدعة. Kita banyak mendengar dari lafaz-lafaz salawat kepada Nabi yang diada-adakan, yang tidak datang dari ucapan Rasul dan sahabat beliau, tidak pula datang dari at-tabi'in dan a'immah al-mujtahidin. Bahkan salawat-salawat yang mereka dendangkan itu adalah salawat yang diletakkan oleh ba'dul masyayikh al-muta'akhirin, para syekh-syekh yang datang belakangan. Naam. Wa qad rajat hadhihi as-siyaq bainal awam wa ahli al-ilm. Bahkan subhanallah, laris. Salawat-salawat itu laris di tengah-tengah orang awam, bahkan juga di kalangan ulama, sehingga mereka pun membacanya melebihi apa yang mereka baca dibandingkan salawat yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan terkadang mereka meninggalkan sama sekali salawat yang benar, dan mereka menyebarkan salawat-salawat yang disandarkan kepada masyayikh-masyayikh mereka, kepada guru-guru mereka. Kalau kita cermati salawat-salawat tersebut, niscaya kita akan melihat dan mendapati padanya ada penyelisihan terhadap petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah yang pertama, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, pengobat hati sekaligus obatnya. Naam, penyehat badan dan kesembuhannya. Cahaya mata dan sinarnya. Dan kepada keluarga beliau, berikanlah salam. Subhanallah, Syekh katakan bahwa di sini disebutkan Rasulullah itu sebagai pengobat hati, pemberi kesehatan badan. Naam, demikian pula mata, memberi kesembuhan pada mata. Maka kata beliau rahimahullah, sesungguhnya penyembuh dan penyehat badan, demikian pula hati dan pandangan-pandangan mata, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak punya kuasa atas dirinya, dan tidak pula bagi orang lain untuk memberi manfaat. Maka hadhihi shighah, lafaz dari salawat yang disebutkan tadi, menyelisihi firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakan wahai Muhammad, aku tidak punya kuasa atas diriku untuk memberi manfaat, dan tidak pula sanggup untuk menolak mudarat, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana pula salawat itu menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Rawahul Bukhari. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuji aku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam menyanjung dan memuji ibna Maryam, Isa. Aku hanyalah hamba Allah. Maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Wa ma'na al-itra, dan makna al-itra dari kalimat la tutruni, kata Syekh, adalah huwa mujawazatul haddi awiz ziyadah fil madah, melampaui batas atau menambah di dalam memuji. Disyariatkan kita untuk menyanjung dan memuji Nabi, tapi sebatas sanjungan dan puji-pujian, na'am barakallahu fikum, yang memang pada kadarnya. Karena kalau melebihi dari itu, itu bukan lagi makna pujian, bahkan sudah masuk dalam makna celaan. Nah, kalau sampai kita naik kepada derajat al-ghulu, sebagaimana salawat-salawat ini tadi, yang nanti akan datang pula salawat-salawat yang lainnya. Naam. Ini adalah perendahan kepada Rasulullah dan juga perendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, insyaAllah. Beberapa bentuk salawat yang bid'ah akan kita sebutkan bi'idnillahi ta'ala dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.